saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ketika manusia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat, di antara mereka ada yang bahkan banyak yang sia-sia amalnya, padahal sebelumnya ketika di dunia dia telah mengerjakan perbuatan baik. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu-debu yang berhamburan, debu-debu yang berterbangan, menunjukkan sia-sianya amal yang telah dikerjakannya. Yakni di antara manusia ada yang sudah capek-capek beramal, tetapi dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga juga disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Ghashiyah, aminatun nasibah. Padahal dia sudah beramal dan sudah capek-capek beramal, tapi sayang tasla naron hamiyah, dia malah masuk ke dalam neraka yang apinya sangat panas. Meskipun ayat ini sebagian ulama menerangkan tertuju kepada ahli neraka, penghuni neraka yang mereka berada dalam kesusahan, berada dalam penderitaan, tetapi umumnya, yakni lafaz ini umumnya menunjukkan berlaku kepada siapa saja yang sudah capek-capek beramal, sudah yakni melakukan berbagai macam amal saleh, tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan mereka yang telah beramal saleh, yang telah beramal tetapi tidak mendapatkan pahala, seperti mereka yang bekerja. Misalnya seorang pekerja bangunan atau kuli bangunan, dia bekerja dari pagi sampai sore, tetapi setelah dia bekerja mengerahkan tenaga sampai yakni lelah, tapi dia tidak mendapatkan bayaran apa-apa. Seperti itulah orang yang sudah capek-capek beramal tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya seseorang ketika beramal memperhatikan amalnya, jangan sampai dia telah capek-capek beramal dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan beberapa sebab yang menjadikan amal menjadi sia-sia. Maka hendaknya kita jaga diri kita dari terjatuh ke dalam hal-hal yang dapat menghapuskan amal tersebut. Di antara hal yang menjadikan amal sia-sia, yang pertama adalah ketika seseorang tidak di atas Islam atau di atas kemusyrikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia yakni amalnya agama itu juga tidak diterima daripadanya, amal solehnya juga tidak diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menjadikan kita sebagai orang-orang muslim, di mana ini merupakan syarat diterimanya amal dari seseorang, yakni di atas Islam. Adapun mereka yang tidak di atas Islam, maka tidak diterima amal solehnya, tidak diterima perbuatan baiknya, sehingga sia-sia dia datang pada hari kiamat tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan amalnya seperti debu yang berhamburan. Ya. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keadilannya, dia berikan balasan kepada orang-orang kafir yang tidak di atas agama Islam ini, ya, di dunia saja. mungkin dengan dilapangkan rezekinya, mungkin dengan dibuat nyaman hidupnya, tetapi karena sudah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, sehingga dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa kebaikan, ya. Dan tempatnya adalah neraka wal iyadu billah. Demikian pula mereka yang sia-sia amalnya, yakni yang berada di atas kesyirikan, syirik akbar atau syirik asghar. Syirik akbar menghapuskan seluruh amalnya, sedangkan syirik asghar menghapuskan amal yang disisipi, yang disusupi oleh syirik asghar tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbathanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau, demikian pula kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik maka akan hapuslah amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Maka jagalah perbuatan kita, amal kita dari jatuh ke dalam kemusyrikan, baik syirik akbar yang dapat menghapuskan seluruh amal maupun syirik asghar yang menghapuskan amal yang disusupi oleh syirik asghar ini seperti riya. Ini diantara yang menjadikan amal sia-sia setelah kita beramal cuma enggak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum seorang beramal, ya, hendaknya dia lihat hatinya. Karena siapa, karena apa dia beramal? Jangan sampai dia jatuh ke dalam yakni syirik asghar atau riya, di mana yang mendorongnya beramal, yang mendorongnya melakukan amal saleh atau suatu ibadah adalah karena manusia, agar disebut namanya oleh mereka, agar disebut kebaikannya. Yakni yang mendorongnya beramal saleh adalah karena manusia, di mana cirinya dia mau beramal ketika manusia menyaksikannya, manusia melihatnya. Tetapi ketika manusia tidak menyaksikannya atau sepi, maka dia tidak mau beramal. Orang yang seperti ini sia-sia amalnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Di antara hal yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Wahai Rasulullah, apa syirik kecil itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-riya, riya." Maka sebelum seseorang beramal, dia perhatikan dulu hatinya. Karena siapa, karena apa dia beramal? Kalau karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan pahala darinya, ingin mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengamalan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka niatnya sudah benar. Tinggal dia kerjakan amal yang hendak dia kerjakan. Bahkan di dalam hadis juga, yakni agar kita terhindar dari riya, bahwa mereka yang riya, mereka yang beramal karena manusia, ini akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala minta pahala kepada manusia yang karena mereka, yang karena manusia dia beramal. Pada saat manusia diberikan balasan pahala terhadap amal yang mereka kerjakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang riya, "Idhabu ilal ladina kuntum turauna bihim fid dunya." Pergilah kalian kepada orang-orang yang karena mereka kalian beramal. "Hal tajiduna indahum jazaa'a?" Apakah kalian memperoleh balasan dari mereka? Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengumpamakan orang yang beramal tidak ikhlas, ya, seperti orang yang riya, itu seperti seorang musafir yang mana dalam safarnya dia hanya mengumpulkan pasir saja, yang mana keadaannya hanya memberatkan perjalanannya dan tidak bermanfaat apa-apa baginya. Saat dia lapar, dia gak bisa makan. Saat dia minum, saat dia kehausan, dia gak bisa minum. Dan ketika dia butuh apa-apa, dia gak bisa memanfaatkan, karena hanya pasir yang tidak berguna apa-apa baginya. Nah, seperti itulah orang yang beramal tidak ikhlas. Maka agar tidak sia-sia amal yang kita kerjakan, hendaknya kita ikhlaskan amal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang menjadikan amal sia-sia, di samping ketika seseorang di atas kemusyrikan, tidak ikhlas, yang menjadikan amal sia-sia adalah ketika amal yang dia kerjakan tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW tidak memerintahkannya, tidak mencontohkannya. Ini juga sama, amalnya akan sia-sia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami perintahkan, yakni kami tidak mencontohkannya, maka amal itu tertolak. Maka Sebelum seseorang beramal di samping dia lihat hatinya sudah baik karena Allah, karena ingin cari keridhaan Allah, ingin mendapatkan pahala darinya sebagai bentuk pengamalan terhadap perintah Allah, hendaknya dia lihat juga amal tersebut ada tidak contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada contohnya, ada perintah dari beliau, ada hadisnya, ada dalilnya, maka dia kerjakan. Hal ini supaya amal yang kita kerjakan tidak sia-sia. Yani hendaknya dia lihat dalilnya, ada tidak dalilnya. Kalau ada dia kerjakan, kalau enggak ada maka jangan dia kerjakan. Kecuali kalau amal itu mubah. Amal mubah bisa saja menghasilkan pahala kalau kita memiliki niat yang benar terhadapnya. Amal yang mubah seperti makan, minum, istirahat atau tidur, bekerja. Kalau kita memiliki niat yang baik di sana, kita makan, kita minum, yakni agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah, kita tidur agar kita bisa bangun malam, kita bekerja agar kita tidak meminta-minta, agar kita bisa bersedekah. Maka ini menjadikan amal yang mubah berpahala. Tidak sia-sia. Nah, ini diantara cara agar menjadikan amal tidak sia-sia. Kita lihat hati kita, demikian pula kita lihat amal perbuatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dua hal ini. Allah memperhatikan yang duru ila qulubikum wa a'malikum, memperhatikan hati dan perbuatan yang kita lakukan. Nasihatku untukmu.